Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dikirim kajian Fawaidul Mawaidh. Pada kali ini kita sampai pada pembahasan semacam pembahasan perseteruan antara Iblis dan Adam. Ya, coba dibaca dulu. وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة. Itu dulu ya. وتأمل. Di sini pembahasan baru. تأمل. فعل أمر. Perintah. Artinya berfikirlah. Dari sewazan dengan tafa'ala ya tafa'alu. Dari kata amala dengan hamzah bukan dengan ain. Ya kan? Kalau amala, amalun Setelah ada perempuan namanya Amelia. Dari kata amali. Ya, apa artinya? Apa arti amali? Enggak tahu. Hah? Harapan. Harapanku. Jadi Amelia itu artinya harapanku. Itu bukan dari bahasa Barat, dari bahasa Arab sebenarnya. Cuman di Barat-Barat ya, dari Amelia. Tapi amal artinya pikiran. Ta'amal, dalamilah, pikirlah. Seperti tafakkur. Tafakkur sama dengan ta'amul. Perhatikan baik-baik. Kaifa, bagaimana kataba subhanahu. Subhanahu itu lafal ta'zim. Fa'ilnya di sini disembunyikan. Yaitu kataba Allahu subhanahu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencatat uzur Adam. Uzur Adam apa artinya? Pemaafan terhadap Adam alaihissalam. Qabla hubutihi ilal ard. Qabla hubutihi ilal ard. Sebelum hubut turunnya siapa? Turunnya Adam alaihissalam ilal ard, menuju ke bumi. Kalau di surat Al-Baqarah, setelah Nabi kita Adam alaihissalam berbuat kesalahan itu, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah memaafkan, taba alaihi. Jadi ada lafal taba ila, ada lafal taba ala. Ya, bedanya apa? Kalau taba ila itu manusia menuju Allah. Kalau taba ala itu Allah Ta'ala menerima rujuknya orang itu. Makanya kalau kita bilang tub ilallah, bukan tub alallah, tub ilallah. Itu kembalilah ke Allah. Tapi kalau taba ala, yaitu Allah lah yang menerima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala disifati tawab. Nama di antara namanya innahu fataba alaihi innahu huwa tawabur rahim. At-tawab Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kalau Allah ta'ala melakukan fi'il untuk tawab, berarti taba'ala. Manusia disebut tawab bukan? Bisa gak disirati tawab? Bisa, bisa. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tahirin. Minat tawabina termasuk, ya Allah saya minta pada engkau untuk menjadikan kami orang-orang yang sering bertaubat. Artinya tawab untuk manusia yang sering bertaubat, artinya sering rujuk kepada Allah. Ya, itu isim mubalaghah. Kalau tawab untuk nama Allah, itu artinya sering menerima rujuknya manusia kepada itu. Ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan Adam alaihissalam sebelum turunnya ke bumi. Dimaafkan ya Allah? Dimaafkan ya? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Fataba alaih tadi apa? Allah ta'ala berarti taba alaih. Fa'ilnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala alaih. Ha di sini, ha di siapa? Adam alaihissalam. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya dah. Tapi terus apa? Kulnah bitu min hajami'an. Itu kami katakan pada kalian semua, ihbitu wawul jama'. Di sini siapa aja? Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebenarnya dua, Adam dan istrinya. Cuma kenapa pakai wawul jama'ah? Karena mereka akan mempunyai zuriat, keturunan. Ada yang mengatakan dari ulama mufassirin, ihbitu wawul jama'ah tiga atau lebih. Kenapa? Karena ada iblis juga, tempat jin. If you to min hajamia. Coba lihat. Ada pelajaran di sini. Antum pernah punya salah? Pernah. Anak-anak sering. Antum sering. Kita semua sering berubah salah. Bertobat kepada Allah. Bertobat misalnya. Apakah selesai? Ada hukumannya. Dan hukuman itu pasti untuk hikmah. Supaya kita tidak berbuat lagi. Atau mungkin bakal berbuat lagi. Dihukum lagi sama Allah. Walaupun kita tobat. Tapi hukuman tersebut bisa menetralisir hati dan pahala kita kembali. Misalnya, kita berbuat dosa, ya, kemudian kita kembali kepada Allah, taubat. Ada efek dari perbuatan dosa itu nanti. Walaupun kita sudah bertaubat, ada efeknya. Seperti al-jazau min jinsil amal. Nah, efek perbuatan tersebut tetap kita dapatkan. Tetapi itu bukan suatu kemurkaan Allah, bukan. Itu untuk mengingatkan kita akan masa lalu kita seperti itu. Inti dulu kayak gitu. Atau kalau misalnya kita bersabar menghadapi efek dari dosa akhir masa lalu kita, kita semakin bertaubat kepada Allah. Atau kalau sabar, Allah hilangkan benar-benar total. Karena kadang orang taubat setengah-setengah. Kadang orang taubat yang kurang sempurna, tapi Allah terima taubatnya. Maka Allah uji dengan balasan dari masa lalu, Allah uji dan dia sabar atau sedih ujian itu, maka Allah hilangkan total dosa masa lalunya. Bisa seperti itu. Jadi segala jenis keburukan yang kita lakukan, kezaliman terhadap orang lain atau hewan dan semacamnya, itu walaupun kita sudah bertaubat, bakal ada efeknya nanti. Dan efek tersebut enggak mesti kemurkan Allah, bukan. Tetapi ujian. Dan juga bisa jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengingat masa lalu kita, supaya kita tawadhu tetap. Ya, seperti itu. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan yang menggelincirkan dirinya dan istrinya. Kemudian bertaubat. Allah terima taubatnya, namun tetap Allah jatuhkan ke bumi. Itu pelajaran dari situ. Jadi di kesalahan kita pasti akan ada nanti jazanya. Walaupun kita bertaubat sebelumnya, tapi pertobatan itu diterima oleh Allah. Tapi kemudian ada efek dari perbuatan kita. Kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa aman. Saya dulu pernah berbuat gini-gini gitu, tapi saya udah bertobat. Nggak bakal saya bakal dapat. Oh, jangan merasa aman. Ya. Jadi bisa jadi kesulitan kita. Sekarang misalnya kita dapat kesulitan musibah atau apa, itu bisa jadi adalah efek dari sejarah masa lalu kita yang mungkin kita lupa. Kenapa kok sekarang saya sulit banget mau ekonominya? Bisa aja itu efek dari mungkin waktu SD dulu nilep gorengan warung. Gak tahu kita mungkin. Lupa. Atau pura-pura udah bayar malah belum. Makanya sekarang banyak kerugian. Ya. Misalnya kenapa kok biaya kesehatan tiba-tiba menjadi mahal? Misalnya. Oh, bisa aja dulu saya pernah nyolong beneran. Ya, atau hal lain. Ya mungkin sekarang udah soleh kita, alhamdulillah misalnya, udah bertaubat dari seluruh dosa kita, yang teringatkan atau yang tidak. Tapi efeknya ada. Tapi efeknya ada. Nah, itu pelajaran yang turun-temurun selalu ada di dalam kehidupan setiap insan, kita semua. Karena kita semua anak Adam, dan Nabi Adam AS juga pernah bersalah, dan Allah maafkan kesalahan itu, Allah leburkan kesalahan itu, tetapi sebagai pelajaran dan hikmah untuk kita pelajar semua, Allah turunkan derajatnya ke dunia. Maksudnya derajat secara fisik ke dunia. Namun derajat secara maqam tetaplah Nabi Adam AS sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Alaihissalam. Wa nabbaha al-malaikata 'ala fadlihi wa syarafihi. Wa nabbaha. Nabbaha artinya memberikan pengertian, peringatan, tanbih. Tanbih itu memberikan peringatan. Kepada siapa di sini maf'ulnya? Malaikat. Kenapa? Karena para malaikat ketika itu, mereka adalah akramul mukramin. Mereka adalah semulia-mulianya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jin, mereka punya kesalahan juga. Tapi malaikat, mereka tidak diberikan hawa nafsu dan mereka selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Maka mereka menjadi yang paling tertinggi makomnya ketika itu di antara para makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan malaikat inni ja'ilu fil ardi khalifah, para malaikat pun dengan nalar dan rasio mereka bukan berarti menentang, tapi bertanya, mencari hikmah, ya Rob, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang bakal merusak muka bumi sebagaimana sebelumnya, berarti sudah ada, mungkin jin, wallahu a'lam. Nah, para malaikat dengan terasio dan nalar makhlukiyah, yaitu nalar makhluk, makhluk karena jin makhluk, berpikir mereka secara rasio mereka, kami ini apa belum cukup ya Allah sebagai makhluk yang paling kau muliakan, karena nggak pernah berbuat dosa, beda dengan jin dan lainnya. Bukankah kami udah yang paling top lah ya Allah? Apakah ada nanti yang engkau ciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang tidak lebih baik dari kami? Itu menurut persangkaannya malaikat. Tidak lebih baik dari kami, karena malaikat ini ilmu mereka ketika itu berdasarkan eksperimen, experience mereka. Yang ada ketika itu malaikat paling tinggi makomnya. Sehingga mereka merasa, siapa lagi Allah? Gak ada lagi yang lebih tinggi dari kami. Tapi engkau ingin menciptakan satu makhluk yang bakal jadi khalifah di muka bumi. Memang siapa ya Allah yang bakal bisa menangani bumi selain kami yang lebih mulia? Itu bukan berarti kesombongan, tapi memang berdasarkan pengetahuan malaikat ketika itu tidak ada lagi makhluk lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ini alam mala ta'lamun." Udah, enggak usah protes, enggak usah bertanya-tanya, nanti lihat. Aku Maha tahu. Dan kalian tidak tahu. Lihat ada hikmahnya. Ternyata kemudian itu tanbih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, jangan menggugat, jangan bertanya-tanya. Lihat nanti fadlnya, keutamaannya siapa? Ala fadlihi, keutamaan Nabi Adam AS. Ketika disebut fadl, keutamaan berarti ada yang nilai plus yang tidak terdapat di malaikat. Wa syarafihi, kemuliaan, berarti ada maqam tersendiri ini. Jadi fadl ini berkaitan dengan nilai lebih yang ada pada makhluk baru ini. Adapun syaraf itu bukan nilai lebih kegunaan atau kebaikan, melainkan maqamnya di sisi Allah itu ada. Ya, yang lebih tinggi daripada malaikat. Ya, kita tahu bahwa saya para nabi, mereka kedudukannya adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Ada yang meragukan? Ada yang meragukan? Lebih mulia dari malaikat, bukan? Lebih mulia dari malaikat. Bahkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang biasa bukan nabi, tapi mereka yang soleh, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu lebih Allah porsikan lebih baik daripada malaikat. Berarti manusia itu Adam alaihissalam asalnya dan keturunannya yang taat kepada Allah itu lebih di atas derajatnya, fadlnya dan syarafnya di atas malaikat. Nah, Allah berikan tanbih itu kepada mereka. Lihat nanti. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalian lihat nanti. Ya. Nah, kemudian wa nawwaha bismihi qabla ijadihi. Wa nawwaha bismihi qabla ijadihi. Nawaha yunawiyu tarwihan artinya adalah memuji-muji, mengagungkan, memuji-muji. Ya. Tarwih artinya memuji-muji, bismihi dengan namanya. Di sini kembali ke Adam. Dengan namanya Adam. Nama di sini maksudnya dengan gelarnya Adam alaihissalam. Allah menggelari ketika itu. Ya, dengan lafal nakirah. Supaya. Masih ingat kalau dalam Al-Qur'an kita bilang ada lafal nakirah, kadang-kadang dia untuk menta'zim, kadang-kadang untuk mentahqir. Nah, ini untuk menta'zim atau mentahqir? Menta'zim. Suatu khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ard dengan alif lam ta'rif. Yang udah ketahuan ard itu udah ketahuan, ma'ruf. Tapi khalifah ini belum ketahuan. Seorang khalifah. Mungkin orang itu waktu itu belum ada, tapi semakhluk khalifah. Siapa ini makhluk ini? Para malaikat bertanya-tanya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah, nama untuk Nabi Adam AS, nama dalam artian kehormatan, jabatannya, posisinya dia sebagai khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti. Kenapa disebut pengganti? Karena berasal dari kata khalafah. Apa arti khalafah? Yang di belakang. Yang di belakang itu adalah yang setelah di depan. Berarti pengganti yang terdahulu. Berarti asalnya ada penghuni terdahulu di bumi ini. sebelum Nabi Adam alaihissalam, yang dikatakan oleh para ulama mufassirun sebagiannya jin, namun sebagiannya tawakuf. Sebagian mufassirun tawakuf, sebagian mengatakan jin. Taib khalifah disebut khalifah karena berselang-seling setelah sesuatu yang lain. Ya. Oleh karena itu khulafaur rasyidin disebut khalifah. Kenapa? Karena setelah Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini ja'ilun fi ardi khalifah. Allah sebutkan gelarnya sebelum nama aslinya. Allah sebutkan itu. Ya. Kalau misalnya antum menyebutkan misalnya akan datang seorang dokter pekan depan. Seorang dokter, bukan dokter. Kalau dokter berarti sakit semua antum. Akan datang seorang dokter pekan depan. Jangan diamin, karena nanti anda enggak ngajar di sini. Seorang dokter. Artinya seorang dokter nakira dan gelarnya langsung dikasih tahu. Antum bakal merasa ada taswir. Taswir itu membuat kangen, membuat rindu, membuat pengen, ada apa ini? Taswir. Siapakah gerangan? Anak rahasianya misalnya. Belum anak kasih tahu. Ya, dokter. Seperti akan datang nanti khalifah. Seorang khalifah dengan uslub nakirah. Dimajhulkan siapa dia, tapi diberitahu gelarnya. Ketika itu akan terjadi, wah siapa ini? Para mereka penasaran. Bukan berarti mereka tidak menerima takdir Allah, tapi penasaran siapa lagi Allah, siapa ya Allah? Khalifah. Nah, jadi wa nawwaha bismihi qabla ijadihi. Sebelum ijad artinya khalq. Sebelum mengadakannya, sebelum menciptakannya. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam AS, itu sudah Allah sebut-sebut gelarnya. Masya Allah. Ya. Ibarat ada seorang calon dokter, ya. Kemudian keluarganya menggaungkan di seluruh kampung, insya Allah nih, akan datang dokter ini. Karena belum jadi dokter. Itu berarti ada sesuatu yang benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan ada kebaikan dalam atas itu. Ya. Tahu dari mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji-muji Nabi Adam alaihissalam dengan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il artinya apa? Menjadikan. Tapi ini belum diciptakan. Hah? Belum diciptakan. Tahu dari mana? So, kalau misalnya ja'ilun berarti menjadikan. Menjadikan beda sama menciptakan kan? Menjadikan itu sesuatu yang sudah terciptakan namun dijadikan berposisi sebagai ini. Ya. Sudah Allah posisikan ini. Tapi gimana itu? Berarti kalau misalnya pakai kaidah itu, menjadikan sesuatu itu berarti sesuatu itu sudah ada. Cuman kita jadikan berposisi seperti yang kita mau. Berarti sudah tercipta dong. Ya, sudah tercipta. Nah. Terus gimana cara menjawabnya? Hah? Ada satu makhluk? Ada satu makhluk lebih. Kan ja'ala ya ja'alu bisa dua makhluk lebih. Kalau satu makhluk lebih bermakna kholaqo bisa juga bermakna menjadikan. Kalau dua makhluk lebih ja'ilun harus ada fa'il pertama, makhluk pertama siapa? Adam, makhluk keduanya khalifah. Dan seperti yang sudah bahas sebelumnya, ja'ala kalau dua makhluk lebih andai ja'ala dihapus maka udah jadi bisa mubtada dan khobar. Misalnya aku menjadikan Adam sebagai khalifah. Ya kan? Menjadikan dibuang. Adam adalah khalifah, berarti udah jadi dong. Ya kan? Tapi ini enggak ada. Adamnya enggak ada di sana. Enggak ada penyebutan makhluk di awal. Berarti satu makhluk. Aku menjadikan khalifah di muka bumi. Berarti belum ada. Belum diciptakan. Itu. Semakin enggak ngerti mungkin, tapi kayak gitulah. Ya kalau misalnya udah terbiasa tafsir al-Isyar, teman-teman insyaallah ngerti yang tadi ana omongin, karena udah berkali-kali kita sebut. Nah ini ja'ilun fil arti khalifah. Kemudian qorinah kedua yang tadi bahwasanya belum diciptakan adalah perkataan malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsilu fiha wa yusbiku dima dengan fi'il mudhari'. Apakah engkau di mana-mana akan menjadikan? Yang menunjukkan para malaikat sendiri enggak tahu siapa dan belum dijadikan dan belum diciptakan. Kalau seandainya mereka tahu ada makhluknya, maka mereka akan tahu makhluknya siapa. Siapa makhluk itu udah tahu, tapi belum tahu. Atau ja'al fiha dengan lafal ism mausul. Man yufsidu fiha. Man ism mausul berlaku umum. Entah siapa. Ya. Oke. Okay. Paham di sini udah? Kalimat paragraf ini udah paham insyaallah. Mudah-mudahan hikmahnya bisa antum manfaatkan. Kemudian wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafah. Wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafah. Dan pikirkan. Di sini antum baca dulu. Wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafati. وَتِلْكَ وِلَايَةٌ لَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ. Dan pikirkanlah bagaimana wasama. Wasama yasimu artinya apa? Apa artinya? Antum tahu isim? Nama. Usama. Iya, nama. Bukan. Tapi isim asal dari kata isim apa? Para ahli nahwu Kufa dan Basra mereka berbeda pendapat. Ada mengatakan dari kata wasama, ada yang mengatakan dari sana sama yasmu sumu. Wasama artinya tanda. Karena nama adalah tanda seseorang. Kalau yang berpendapat sama yasmu sumu artinya apa? Artinya sumu, sumpah gitu. Artinya apa? Ketinggian. Oke, as-sama disebut sama karena ketinggiannya. Nah, wasama artinya tanda. Bagaimana Allah menandakannya? Itu kalau misalnya Indonesia bahasa sekarang Allah mentek beliau, ngetek gitu di hashtagnya jadi khalifah gitu. Ke bahasa sekarang lah. Jadi Allah patoki beliau, maksudnya Allah sifati dan Allah tandai Nabi Adam AS dengan khilafah. Dengan khilafah. Wa tilka wilayatun lahu. Dan itu adalah wilayah lahu. Wilayah apa? Bisa arti kecintaan. Namun di sini bukan kecintaan artinya. Autoritas. Otoritas. Hah? Wilayah itu otoritas. Apa yang di Indonesia lebih tepat ada lagi? Kekuasaan. Dan itulah kekuasaan untuk siapa? Nabi Adam AS. Qabla wujudihi. So, bayangin. Ada ibarat misalnya antum belum punya anak nih. Belum nikah bahkan. Belum nikah. Udah buat rumah. Itu siapa yang gak kelepok-kelepok gitu. Ya. Udah dibuat rumah. Ya. Belum nikah, udah buat rumah, udah bagi-bagi kamarnya, udah naruh nama-nama buat anak-anaknya. Itu kok ada orang kayak gitu tuh, tahu dari mana ya. Takut banget, serem banget yang tidak malam perempuan, gak serem banget nih kayaknya. Iya, apalagi ada kamar untuk istri pertama, istri kedua, istri kedua, gak ada kamar. Kayaknya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala udah memberikan fasilitas, udah memberikan otoritas untuk fasilitas itu. Bayangkan. Siapa yang gak bersyukur ya? Udah memberikan fasilitas dan udah memberikan otoritas. Fasilitasnya apa? Al-ard. Ja'ilun fil ardi khalifah. Otoritasnya apa? Khalifahnya. Iya. Otoritasnya. Ja'alakum minal ard ma fil ard. Semua yang di muka bumi ini buat manusia. Ya. Sebelum keberadaannya. Wa aqama 'udhrahu qabla al-hubur. Dan telah mendirikan uzur, kemaafan untuk Nabi Adam AS sebelum turunnya. Ya. Ketika misalnya antum mau pergi ke kampus, maksudnya mau safar ya. Antum aslinya misalnya dari Jawa Tengah, kampusnya Jakarta. Pas di rumah sebelum pergi, ya antum tahu, orang tua antum tahu mau pergi pulang ke, antum mau pergi ke kampus nanti, mau balik ke Jakarta. Antum melakukan kesalahan ke orang tua antum. Nah, sebelum antum pulang di hari perpisahan itu, antum minta maaf ke orang tua. Orang tua antum memaafkan. Orang tua antum melepaskan. Terus saya gimana perpisahannya? Seperti ada keterikatan yang lebih dekat. Nah, walillahi masalah Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika itu memaafkan Nabi Adam alaihi salam. Padahal sudah dibilang apa? Wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan deketin nih. Tapi deketin juga melanggar. Dan melanggarnya itu bukan di sini, di surga, bayangkan. Misalnya antum mau melanggar di masjid, dosanya lebih besar enggak? Lebih besar. Melanggar di tempat yang paling suci tempat. Gimana? Kesalahannya besar banget enggak? Besar banget. Tapi Allah maafkan, berarti sebesar-besar kesalahan kita, Allah pasti maafkan kalau kita mau minta maaf. Dan Allah pasti maafkan. Namun, nanti akan Allah berikan hikmah, balasan, supaya kita ingat. Maka kemudian perpisahan, turun ke bumi. Secara larni gak mungkin turun ke bumi. Ya turun dari lantai 3 aja kita bakal jatuh, mati gitu kan. Ini bagaimana dari jannah turun ke bumi? Udah gitu kaifiahnya, Allah wa'ala. Kemudian hukum dikali fil ardh di bumi. Wal muhibbu yuqimu udhral mahbubi qabla jinayatihi. Masyaallah. Luar biasa kali ini. Ya. Kekasih orang yang benar-benar sayang antum itu sudah memaafkan sebelum antum berbuat salah. Masyaallah. Aduh, udah deh. Ya akhwat, ini kalimat ini itu, aduh, andai ada pria seperti itu sekarang ya. Iya, andai ada pria seperti itu ada seperti sekarang, andai ada, maka enggak ada yang cuci piring, enggak ada yang bersihin rumah, enggak ada. Kalau laki-laki susah nyari laki-laki gitu, tapi mungkin ada yang seperti itu, yaitu ya enggak bisa sempurna lah. Dia memaafkan sebelum kasihnya berbuat salah. Masya Allah. Jadi tadi gimana terjemahnya? Al-muhib, pecinta. Muhib itu banyak maknanya. Muhib pecinta, bisa arti fans. Ya. Itu yuqim, mendirikan ruhur. Ya. Yaitu menegakkan pemaafan qobla jinayatil mahbub. Sebelum sang mahbub itu berbuat kesalahan. Jinayah itu sebenarnya kesalahan besar. Jadi kalau misalnya istri antum berbuat salah, misal apa perbuatan salahnya? Memecahkan piring dengan sengaja. Sebelum kemudian minta maaf. Aduh mas, aku minta maaf ya mas ya. Sebelum kamu minta maaf, aku termaafkan. Bahkan sebelum kamu berbuat itu, aku telah memaafkan. Itu ngomongnya pas sudah selesai. Ya? Pas lagi kejadian, laknat Tuhan ya. Itu kan kadang kayak gitu laki-laki. Ya tapi gak apa-apa, itu untuk supaya istrinya adem. Ya, kadang kita boleh bohong, supaya adem istri. Dengan kalimat-kalimat yang ya Masya Allah lah, yang membuat perempuan itu seperti kapal terbang rusak namun gak bisa terbang. Jadi mau terbang tadi gak bisa. Falamma sawwarahu alqahu ala babil jannati arba'ina. Setelah Allah al-musawwir berarti yang menggambar, yang menciptakan dengan bentuk-bentuk, itu menggambar, menciptakan Nabi Adam dengan gambarannya. Alqahu ala babil jannah 40 sana. Allah pun menaruhnya di pintu surga selama 40 tahun. Ya pintu surga berarti emperan surga lah. Dan emperannya Masya Allah. Emperannya berarti Nabi Adam alaihissalam belum merasakan puncaknya surga. Belum sampai. Nanti. Itu nanti. Ya belum. Selama 40 tahun. Masya Allah. Lianna dabbal mu'ibbi al-wukufu ala babil habib. Masya Allah. Gimana? Itu tahu artinya? Anda juga bingung gimana memahaminya. Tapi Anda merasakannya. Dab artinya apa dab? Dab itu perilaku, perangai, tingkah, sikap, kebiasaan. Dab. Dab. Karena kebiasaannya pecinta itu adalah apa ya? Menanti di bab di pintunya sang kekasih. Nah, ini. Antum kalau suka sama seseorang, misalnya antum suka sama tetangga seberang, antum mesti merhatiin pintunya. Kalau enggak merhatiin jendelanya. Iya. Kapan dia keluar ya? Pas keluar brewokan ke bawah. Pasti merhatiin itu. Jadi seolah-olah jiwa antum tuh di pintunya dia. Gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menaruh Nabi Adam alaihissalam di pintu surga. Ini ada, seperti ada kaitan antara para pecinta. Anda enggak bisa ngejelasin bagaimana, takut salah, tapi merasakan. Dan mungkin itu merasakan lah. Bagaimana Allah menaruh itu Nabi Adam alaihissalam di pintu surga. Dan membuatnya menunggu 40 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan karena kesalahan dan nanti akan Allah kembalikan. Itu bagaimana perasaan antum? Tapi ya tentu untuk supaya Allah Ta'ala mengembalikan kita kepadanya di surga, ya tentu dengan amalan. Dengan amalan yang menunjukkan kita selalu mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ya filosofi sini, kalau misalnya kita ikuti, ya selalu kita mengetuk pintu maafan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau memang kita cinta pada Allah, maka selalu kita wukuf di pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pintu kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Wukuf itu artinya apa? Waqaf itu artinya apa? Diam. Maksudnya diam, dia enggak pindah ke yang lain hati. Tetap di situ. Diam dia di situ. Jadi ibarat pengemis. Mengemis benar-benar. Kalau misalnya manusia mengemis manusia, pasti yang di manusia mengemis pada Allah, Allah makin cinta sama dia, itu bedanya. Ya, ya. Bahkan misalnya kita adalah raja, misalnya. Saya adalah raja. Kita adalah raja. Ada warga pertama mengemis. Pakai hampir sujud-sujud, senang rasa. Ya. Tapi kalau keseringan, lempar aja nih orang. Ya kan? Tapi Allah Ta'ala, semakin sering kita mengemis kasihnya Allah, rahmatnya Allah, semakin Allah berikan. Semakin Allah dekati. Ya. Itu kalau kita wukuf di bab rahmatillah. Dan di bab afwillah. Roma bihi fi tariqi dhullin. Allah Subhanahu wa taala. Di situ terjemahannya gimana, Mas? Terjemahannya gimana? Selanjutnya dia mengempaskannya di tempat yang hina. Nah, itu kayak yang tadi yang bilang. Selanjutnya Allah Ta'ala melemparkannya, menghempaskannya di tempat yang hina. Nah, ini surat Al-Insan, ini surat Al-Insan. Lam yakun syai'a. Hal ataa 'ala al-insanihiina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkur. Kalau di tafsir Anda belum bisa mengkorelasikan yang setawana dalam ayat pertama surah Al-Insan, apakah sudah tahu manusia itu, apakah kita sudah tahu hiina min ad-dahr, suatu momentum dalam masa ketika manusia itu belum apa-apa. Maksudnya lam yakun syai'an madhkur, belum disebut sama sekali. Majhul. Itu di masa itu. Ya, tapi Anda enggak tahu korelasinya di sini merendahkan ke bumi atau apa, enggak tahu. Tetapi dulu manusia itu ada. Nabi Adam ada. Apakah kita tahu itu? Kemudian bermuhasabah, kita dulu juga enggak ada. Enggak ada dulu Hasan, siapa Hasan? Maksudnya sebelum terlahir. Kita semua enggak ada. Makanya kemudian Allah Ta'ala meneruskan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtulihi faj'alnahu samian basira. Terus baru mulai penciptaan. Karena asal itu tuh nothing, non exist. Enggak ada. Li'alla ya yurjabu yauma usjudu. Agar apa di situ artinya? Agar tidak ujub dengan dirinya sendiri ketika disuruh. Jadi ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud padanya. Anda bisa menafsirkan di sini maksudnya korelasinya. Karena enggak bisa menafsirkan. Wallahu kalau mungkin nanti mau ulangi-ulangi bisa diberikan di insyaallah. Jadi intinya kita manusia ada derajatnya ya, dari segi derajat maknawi dan dari segi derajat penciptaan kita itu yang terbaik. Surah Al-Latin, Watin wa Zaitun wa Turi Sinin wa Hadar Balik Nabi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam ahsan. Ahsan di sini superlatif atau komparatif. Apa dalilnya? Tidak ada min. Tidak ada then. Berarti most. Berarti ahsan. Yang terbaik. Yang terbaik. Kita, we are the best. Dari segi derajat di sisi Allah asalnya. Dan dari segi penciptaan. Tapi. Thumma radadnahu asfala safilin. Kita tuh di bawah. Di dunia kita tinggal. Kecuali. Nah. Ini yang kecuali ini. Yang waktu itu Nabi Nabi Tafsir Al-Isar. Tetapi, lafal tetapi itu, kalau bisa setelah lafal tetapi, adalah kalimat positif. Jangan kalimat negatif. Ya. Saya mau kerja, tapi gak punya uang. Atau saya mau dagang, tapi gak punya modal. Udah gak bisa dagang. Tapi saya gak punya modal, tapi mau dagang. Ya kan? Saya adalah manusia. Manusia merugi. Tetapi walaupun merugi, tapi saya mau beriman beramal soleh. Gitu. Nah, itu kuncinya untuk bisa sampai ke akhirat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penghuni firdausnya, jannahnya, dan insyaallah kita dipertemukan insyaallah amin di surganya bersama-sama sebagaimana Allah mempertemukan kita dalam kebaikan di dunia. Allah amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.